Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa lisan dari kitab Afatul Lisan Fidail Kitab Bersunnah karya Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Athamin, atau kita ulangi dari pembahasan Athamin An-Najash. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqau arukbana." Janganlah kalian menyongsong arukban, rombongan, yaitu rombongan pedagang yang berasal dari luar daerah, disongsong sebelum masuk pasar. Dan hal ini terlarang dengan illah, dengan alasan karena tidak mengetahui harga pasar. Ya, kalau mereka telah tahu harga pasar di daerah tersebut, tidak mengapa. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah salah satu kalian menjual atas jualan orang lain, atau membeli atas pembelian orang lain. Baik dalam bahasa Arab itu bisa diartikan baik wa syira, bisa diartikan menjual sekaligus membeli, sekaligus juga bisa diartikan membeli. Sehingga, dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dua-duanya. Sehingga tadi kita terjemahkan dengan menjual atas jualan orang lain, menjerobot penjualan orang lain, ataukah menjerobot pembelian orang lain. Kalau menjerobot penjualan orang lain, kita datang kepada pembeli dan memprovokasinya agar membatalkan transaksi. Kemudian kita iming-imingi, saya punya barang yang lebih berkualitas dengan harga yang sama, atau barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kalau menyerobot pembelian orang lain, kita datang kepada penjual dan memprovokasinya agar membatalkan, dengan berbagai macam cara agar membatalkan transaksi. Kemudian kita mengatakan kita siap membeli dengan harga yang lebih bagus. Dan termasuk dalam hal ini, kemarin telah kita sampaikan, adalah menyerobot karyawan orang lain. Itu termasuk dalam hal ini. Orang yang sudah punya pekerjaan tertentu, kemudian kita provokasi agar pindah ke tempat kita, dengan kita iming-imingi gaji lebih tinggi, fasilitas yang lebih bagus. Maka ini satu hal yang hukumnya haram. Wala tanajasu, dan janganlah kalian melakukan najis. Najis adalah orang yang pura-pura ikut menawar padahal dia tidak berminat untuk beli. Dan beda antara jual beli najis dengan jual beli muzayyadah, jual beli lelang. Dalam lelang disyaratkan semuanya serius ingin beli. Dan tentu maka di sini ini yang jadi pendalilan, dan jual beli najis ini tentu di sini terdapat dosa lisan dengan pura-pura menawar. Nah, ini tentu dilakukan dengan lisan padahal tidak niat untuk membeli. Walayabi hadirun libadin, janganlah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Ketika ada orang yang datang dari desa membawa barang ingin dijual di kota, dan kemudian kita ada orang kota yang ngasih tawaran, "Dah saya jualkan, saya jadi makelar Anda. Anda istirahat, capek datang dari kampung, jalan kaki lagi, dah. Anda istirahat, saya istirahat di rumah saya jualkan." Dan illah dilarangnya hal ini. Kenapa hal ini dilarang? Adalah karena maslahat yang dirasakan oleh banyak orang itu harus lebih diutamakan daripada maslahat yang hanya dirasakan oleh segelintir orang. Syariat menginginkan biarkan orang kampung ini ke pasar dengan kepolosannya, dia kemudian menjual barangnya dengan harga yang dirasa telah menguntungkan dia, meskipun padahal ternyata harga tersebut itu di bawah harga standar di kota itu. Dengan tujuan syariat ingin menginginkan agar masyarakat kota yang kata orang harga itu naik gak mungkin turun, ah ini sekali-kali dapat harga yang turun. Dan ini yang mendapatkan manfaatnya, diharapkan banyak pihak, banyak masyarakat, banyak anggota masyarakat. Yang maslahat yang luas ini tidak akan terwujud kalau dijualkan oleh orang kota yang tahu harga standar kota. Maka kalau dijualkan oleh orang kota, maka yang dapat maslahat cuma dua orang saja, si maklar, si yang menjualkan, dan si orang desa. Namun kalau orang desa ini dengan kepolosannya dibiarkan ke pasar, maka yang dapat manfaat harga murah itu banyak konsumen. Wala tusiru al-ghanama, dan janganlah kalian menahan kambing perah supaya susunya kelihatan banyak. Dicatatkan kati sarah untuk naqah, untuk unta betina, sapi betina atau kambing betina, yusara al-labanu fi dar'iha, artinya dikumpulkan dan ditahan supaya kelihatan banyak. Kelihatan banyak susunya. Maka ini adalah binatang perah yang selama beberapa hari tidak diperah, 3-4 hari tidak diperah, setelah itu dijual, dibawa ke pasar untuk dijual. Maka ini tentu penipuan. Pembeli punya image dan kesan, punya image dan kesan kalau ini susunya banyak padahal biasa saja. Maka di antara hal yang terlarang dalam jual beli adalah pemilik barang, penjual, membuat image dan kesan pada calon pembeli berbeda dengan keadaan senyatanya. Dia tidak mengatakan secara lugas ini susunya banyak lain daripada yang lain. Enggak, dia enggak mengatakan itu secara lugas. Cuma bikin image saja itu enggak boleh. Bikin image saja itu enggak boleh. Ini kan cuma ditahan, enggak diperah 3-4 hari dan dibawa. Ya salah Anda kan, mungkin boleh jadi ada orang ngomong, salah Anda punya image demikian. Kenapa enggak tanya? Ini memang aslinya seperti ini. Memang ini seperti ini tiap harinya. Tidak demikian. Ini alasan kemudian misalnya penjual menyalahkan pembelinya, salahnya Anda tidak tanya lugas, blak-blakan, itu tidak diperkenankan. Ini, maka di sini kita lihat bahasanya syariat tidak menginginkan penjual itu membuat image dan kesan yang tidak benar terhadap satu produk. Meskipun itu tidak penipuan blak-blakan, namun penipuan, pengecohan dengan pakai image dan kesan ini satu hal yang tidak diperkenankan. Dan siapa yang membelinya, fawa bi khairi an-nadharain, maka dia boleh mengambil satu yang terbaik dari dua pilihan setelah dia memerahnya. Setelah dibeli, bawa ke rumah, diperah, baru ketahuan. Kalau ternyata biasa-biasa saja, maka pembeli diberi dua pilihan. In radiyaha amsakaha. Jika dia rela, maka silakan dia tahan barangnya dan jual beli sah. Maka ini menunjukkan kalau jual beli dalam keadaan ada unsur penipuan, itu sah dan tidaknya tergantung kerelaan pembeli. Jika pembeli ya sudah happy-happy saja, sudah pada ruwet bolak-balik, harus ini ya sudahlah, enggak apa-apa untuk pengalaman, maka sah, halal baginya. Wa in sakhitaha, namun jika dia marah dengan realita tersebut, raddaha, maka dia kembalikan binatang perah tadi kepada penjual, dan susu yang telah diambil itu diganti, dan Nabi telah supaya kemudian tidak ada sengketa tentang berapa besaran yang harus dibayarkan, maka ditetapkan oleh syariat wasa'an min tamrin, dan satu sa' kurma, satu, dan satu sa' itu sama dengan ukuran zakat fitri, maka 2,5 atau 3 kilogram kurma. Itu sebagai pengganti ini, dan ditentukan secara tegas ukurannya. Nah, ini untuk menghindari perselisihan. Nah, yang jadi sisi pendalilan wala tanajasyu, dan ini adalah dosa lisan, dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan yang ke-9, pujian yang tercela itulah pujian yang menyebabkan GR-nya al-mamduh, orang yang terpuji, orang yang dipuji, atau pujian yang berlebihan atau overdosis. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang memuji orang lain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibaka, engkau memotong leher kawanmu. Ya, memotong leher artinya membunuh tentunya. Engkau membunuh kawanmu. Nabi katakan 2 kali, atau bahkan di sini 2 kali ini miraran, masih Nabi ucapkan berulang-ulang. Tsumaqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana adab dalam memuji. Ya. Maka namikum madihan ahrahu, siapa saja di antara kalian yang memuji saudaranya, wala muhalata, tidak boleh tidak dia harus memuji, falyakul, maka katakanlah, berikut inilah teks pujian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan redaksi pujian. Redaksi pujian untuk memuji orang lain. Redaksinya kalau pakai bahasa Arab, ni ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzaki allahi ahadan ahsibuhu kada wa kada. Ya, redaksi cara memuji yang Nabi ajarkan, ya, aku mengira fulan dan wallahu hasibuhu, dan Allah lah yang lebih tahu duduk nyata sesungguhnya. Wala uzaki allahi ahadan, dan aku tidaklah memuji orang secara pasti. Wala uzaki, uzaki di sini artinya memuji. Wala uzaki allahi ahada, dan aku tidaklah memberikan pujian ini secara lugas dan pasti. Ahsibuhu, aku kira fulan itu kada wa kada, demikian keadaannya, demikian keadaannya, bla bla bla. Ini teks redaksi cara memuji orang yang Nabi sarankan. Maka beliau katakan, saya mengira fulan, dan demi Allah, dan Allah lah yang tahu secara pasti keadaan dirinya, dan saya tidaklah memuji seseorang secara tegas dan pasti, saya kira si A itu demikian dan demikian. Ya, mungkin kalau dengan redaksi bahasa Indonesia ya kurang lebih ada penegasan kalau ini cuma perkiraan lahiriah. Ini perkiraan lahiriah, sebatas yang saya tahu, saya ini, ya, menurut prasangka saya berdasarkan lahiriahnya, dan Allah lah yang tahu bagaimanakah hatinya, si fulan itu orang yang baik. Si fulan itu orang yang baik. Namun ini kriteria berdasarkan sebatas yang saya tahu dan berdasarkan lahiriahnya. Saya tidak tahu bagaimanakah tingkah polanya ketika sendirian. Saya tidak tahu pola bagaimanakah keadaan dan isi hatinya. Maka ada kalimat-kalimat yang menegaskan demikian. Itu pun masih Nabi katakan ingkana ya'lamu dhalika minhu, jika dia yakin, tahu yakin seperti itulah keadaan kawannya yang dia puji. Hadis ini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan memujian yang mengandung unsur ifrat berlebih-lebihan. Dan dari Abu Musa radhiallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang memuji-muji orang lain. Witrihi itra artinya pujian berlebihan, dan dia memberikan pujian berlebihan. Fimatihi dalam pujian yang dia sampaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, halaktum, engkau membinasakan atau engkau memotong punggung kawanmu itu. Artinya engkau menghancurkannya. Ya, dihadkan oleh Bukhari, judul bab oleh Bukhari, bab dibencinya berlebihan dalam memuji. Demikian juga dihadkan oleh Muslim. Ibn Battal rahimahullah ta'ala mengatakan, haslun nahyi, kesimpulan larangan, bahasanya siapa yang berlebih-lebihan dalam memuji orang lain, dan apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, bima laisa fihi, dengan pujian yang itu tidak ada pada dirinya. Kemudian orang yang dipuji pun tidak merasa yakin selamat dari ujub. Ya, atau kemudian berlebih-lebihan tidak ada pada dirinya, maka layak man, orang yang dipuji pun tidaklah aman dari ujub. Lidhanih, karena dia mengira kalau dia punya kedudukan semacam itu, dan boleh jadi kemudian dia melantarkan beramal dan tidak lagi mau istiad menambah amal kebajikan karena mengandalkan deskripsi yang telah dia dapatkan. Walidhalika, oleh karena itu, maka para ulama memberikan pemaknaan untuk hadis, tuangkanlah di wajah orang-orang yang suka memuji tanah, tuangkanlah tanah, bahwasanya yang dimaksudkan dan memuji yang terlarang, yang dimaksudkan adalah siapa yang memuji orang lain di hadapan mereka dengan pujian yang mengada-ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-madahu wa adzabahu, pujian itu seringkali akan menyembelih, menghancurkan, menyebabkan orang itu puas dengan keadaan dirinya. Kemudian dari Hammam ibn al-Haris, ada seorang yang mulai memuji Utsman radhiyallahu anhu, maka al-Miqdad bersengaja mencari debu, lalu fajah sa'ala rukbatahi, kemudian Miqdad ini bersimpuh, duduk bersimpuh, dan Miqdad adalah seorang yang besar, dan mulailah dia melaburkan di wajah orang yang memuji Utsman tadi al-hasba, kerikil-kerikil. Dan Utsman bertanya kepada al-Miqdad, ma sya'nuka, apa yang kau lakukan? Faqal, maka Miqdad kemudian mengatakan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang yang memuji atau kemudian suka memuji, maka taburkanlah di wajahnya aturab, debu. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain dari Miqdad, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menuangkan di wajah orang-orang yang suka memuji aturaba, debu. Berkenaan dengan masalah menuangkan debu di wajah orang yang memuji, apa yang dimaksudkan? Apakah dia hakiki ngambil debu sungguhan, ataukah maknanya adalah artinya melarangnya, kemudian mengingatkannya, menegurnya? Maka pada dasarnya ada dua kemungkinan tersebut. Dan kita lihat yang dipahami oleh sahabat Miqdad yang mendengar sendiri hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makna hakiki. Kemudian bab tentang pujian yang diperbolehkan. Tidaklah diragukan bahasanya pujian adalah diantara penyakit lidah. Dan pujian ini adalah satu hal yang terlarang, tercela. Yang pertama, jika pujian tersebut menyebabkan fitnah pada orang yang terpuji. Orang yang dipuji itu kemudian terlalu GR bahasa kita. Fitnah di sini artinya ya terlalu GR ya. Kemudian ujub, ini yang dimaksud fitnah di sini. Ya, maka pujian itu tercela manakala orang yang dipuji itu dikhawatirkan itu terlalu GR dengan pujian. Kemudian yang kedua, demikian juga pujian itu terlarang manakala fihi mujazafah. Orang itu memujinya itu asal memuji, serampangan. Artinya pujian yang pakai bumbu-bumbu bohong. Karena dia sekenanya aja, yang penting kelihatan memuji. Au ifrat atau berlebihan. Atau mungkin bisa kita katakan dua poin ini jadi satu. Sama saja. Serampangan artinya ada unsur bohong. Kemudian berlebihan itu juga ada unsur bohong, tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Amma idza lam yakun kadzalik, jika tidak seperti itu, jika tidak dua hal di atas, jika tidak dalam dua kondisi di atas, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Ya, maka memuji orang lain tentu ada dua macam. Memuji orang lain, orangnya ada di depan kita ataukah orangnya di belakang kita. Ya, kita bicarakan di belakang. Maka jika memuji tersebut dalam keadaan orangnya tidak bersama kita, ya, maka tentu tidak mengapa. Apakah ini ghibah? Bukan. Karena ghibah membicarakan kejelekan. Ini membicarakan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah memuji di hadapannya. Maka memuji berkenaan dengan memuji di hadapannya, kita jumpai dua jenis hadis. Kita jumpai dua jenis hadis. Pertama, hadis yang melarang, yang tadi telah kita baca, yaitu hadis yang memerintahkan untuk menaburkan tanah ke wajah orang yang memberikan pujian. Ini melarang. Berarti ini melarang. Demikian juga tadi hadis-hadis Nabi mengatakan engkau ya, kemudian apa, memotong lehernya, engkau memotong punggungnya. Maka ini hadis-hadis yang melarang. Namun di sisi yang lain kita jumpai hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sejumlah sahabat di hadapan sahabat tersebut. Di hadapan sahabat tersebut. Maka ya, misalnya ya, kita jumpai Nabi memuji Abu Bakar dengan mengatakan engkau bukan orang yang sombong. Engkau orang yang tawadhu, pujian. Berkenaan dengan celananya atau kemudian sarungnya Abu Bakar yang melorot, melotrok, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau bukan orang yang sombong. Ini kalimat pujian. Ini menunjukkan bolehnya memuji di hadapan orangnya. Ya, maka ada dua jenis hadis dalam masalah ini. Ya, gimana kemudian kompromi untuk karena ada dua jenis hadis? Maka gimana komprominya? Komprominya yang tadi telah kita baca. Ini bahasanya kita kompromikan dengan kita katakan memuji langsung di hadapan orang yang dipuji ya, itu boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kita yakin orang tersebut ya, aman dari fitnah, tidak kegeeran, tidak kemudian ujub. Kemudian yang kedua, tidak berlebih-lebihan dan tidak merekayasa dalam pujian. Tidak merekayasa pujian. Maka pujian di hadapan orangnya jika memenuhi dua kriteria di atas tidak mengapa. Orang ini tidak akan kegeeran karena kita tahu ya, kualitas ya, kesolehannya, ketakwaannya dari seorang yang ya'rif qadra nafsihi, tahu siapakah dirinya, dan bukan orang yang GR dengan pujian orang, kemudian itu pujian yang apa adanya, tidak ngarang-ngarang, tidak buat-buat, tidak merekayasa. Ya, sebagaimana kata Imam Bukhari, beliau punya judul bab, bab man athna ala akhihi, orang yang memuji saudaranya dengan apa yang dia ketahui. Berarti realita, sesuai dengan realita dan tidak rekayasa. Tsumma qala, kemudian Imam Bukhari mengatakan, mengutip qala Sa'ad. Sa'ad mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li ahadin, yang ditujukan kepada seseorang yang masih berjalan di muka bumi, yang masih hidup, kalau dia adalah penghuni surga, kecuali untuk Abdullah ibn Salam. Dan demikian sebatas pengetahuan Sa'ad. Namun terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kalau selain Abdullah bin Salam juga terdapat yang lain. Ini hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Musa ibn Uqbah, dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzakara fil izari ma dzakara, ketika Nabi menyampaikan penjelasan hukum tentang masalah sarung, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu salah satu sisinya jatuh, salah satu sisinya jatuh menjulur, menjuntai ke bawah. Dan salah satu sisinya saja, sisi yang lain tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bukan termasuk mereka orang-orang yang sombong. Fa hadza ja'iz. Maka ini menunjukkan bahwasanya pujian di depan orangnya itu satu hal yang boleh, dan itu terkecualikan dari apa yang disampaikan di pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya larangan memuji. Di sini ternyata ada pujian yang dikecualikan. Wadhabit dan parameternya, yang pertama adalah pujian tersebut tidak serampangan, tidak asal memuji, namun sesuai dengan realita di lapangan. Kemudian yang kedua, orang yang dipuji itu bisa kita pastikan aman dari ujub dan GR. Di antara dalil bolehnya memuji, wa min jumlati dalika, termasuk dalam hal tersebut yang membolehkan memuji, sejumlah hadis tentang keutamaan para sahabat. Dan pensifatan pelabelan untuk masing-masing dari para sahabat dengan sifat-sifat dan label-label yang indah yang Nabi berikan kepadanya. Semacam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Umar, tidaklah setan bertemu denganmu menempuh satu jalan kecuali setan akan mengambil jalan selain jalan yang engkau lewati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman mudiha bima fihi, maka siapa yang dipuji sesuai dengan keadaan dirinya, maka tidak termasuk dalam larangan. Faqad mudiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mendapatkan pujian dalam bentuk syair, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk dialog. Dan Nabi tidaklah menyiramkan di wajah orang yang memuji turoban, ya, debu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, terdapat sangat banyak, hadis sangat banyak yang diriatkan Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bolehnya pujian fil wajah, di hadapan orang yang dipuji. Ulama mengatakan cara untuk mengkompromikan antara hadis-hadis tersebut, antara dua jenis hadis ini, bahasanya larangan itu tertuju pada al-mujazafah fil madahi, pujian yang serampangan. pujian yang ziyadah lebih dari sifat senyatanya, atau pujian yang ditujukan kepada orang yang dikhawatirkan terfitnah karena pujian berupa ujub dan yang lainnya manakala dia mendengar pujian. Adapun orang yang tidak dikhawatirkan ujub dan GR berlebihan karena sempurnanya takwanya dan kokohnya akalnya dan pengetahuannya tentang dirinya sendiri, maka tidak terdapat larangan, tidaklah terlarang memujinya meskipun di hadapannya. Manakala idallah yang kun fi mujazafah, manakala pujian tersebut tidaklah pujian yang serampangan. Bahkan ingkana yasulu bidzalika, jika terwujud dengan pujian maslahat, semacam semangatnya dia untuk melakukan kebajikan dan menambahnya, sebagaimana terutama pujian untuk anak-anak, ini akan kemudian dia lebih semangat karena dipuji, dimotivasi. Wadawam alaih dan continue mengerjakan hal-hal positif yang ada pada dirinya. Wal iktidak bihi, kemudian dia kemudian dipuji supaya orang lain meneladani orang itu. Kita memberikan pujian di hadapan orang yang tidak kita puji dan ada orang yang lain, kita ingin orang ini mengikuti jejak orang tersebut. Maka jika ada maslahat semacam itu, karena mustahabban, hukumnya dianjurkan. Maka pujian untuk anak-anak, ya, anak-anak TK, anak-anak SD dan yang lain yang itu punya manfaat memotivasi, membangkitkan semangat, hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Maka kesimpulannya sebagaimana disampaikan di depan, ya, ada dua jenis hadis dalam masalah ini. Maka komprominya, ya, yang terlarang itu pujian yang berlebihan, pujian yang lebih dari senyatanya, pujian yang mengandung unsur dusta dan bohong, atau ya, pujian yang ya, kita khawatirkan orangnya itu ya, merasa besar, terlalu GR, ya, sempit bajunya kata orang, ya, sempit bajunya dan sebagainya. Nah, ini kalau dia seperti itu, dikhawatirkan seperti itu, maka tidak boleh memberikan pujian. Nah, ada dua poin. Ini, pujian yang terlarang, pujian di hadapan seseorang itu terlarang dalam dua keadaan. Yang pertama, pujian yang mengandung unsur bohong. Ini, karena terlalu hiperbol. Hiperbol, ya, pujian hiperbol tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ini hukumnya haram karena dusta. Karena dusta. Kemudian yang kedua adalah pujian sesuai dengan kenyataan. Non, kalau kita ungkapkan itu dia akan ujub, akan terlalu GR. Maka menjadi pujian yang terlarang. Kemudian pembahasan selanjutnya, kejahatan lisan selanjutnya adalah tindakan seorang yang mengoyak tabir penutup aibnya sendiri. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul ummati mu'afan illal mujahirin." Maka setiap umatku itu mu'afan, dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Tentang mu'afan dalam hadis ini, itu terdapat dua pendapat, dua penjelasan ulama tentang maknanya. Yang pertama adalah yang sebagaimana terjemah yang tadi saya sampaikan, mu'afan dimaafkan dalam artian tidak dihukum. Maka umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berpotensial besar untuk dimaafkan dosa-dosanya manakala dia tidak terlalu meremehkan maksiat dan dosanya, sehingga dia tidak berani terang-terangan untuk bermaksiat. Kalau dia bangga dengan dosanya atau meremehkan dosanya sehingga dia berani terang-terangan, maka peluang dan harapan untuk dimaafkan dosa-dosanya itu kecil atau tidak ada. Dan makna yang kedua, mu'afan di sini artinya dibiarkan. Dibiarkan. Kullu umati mu'afan. Setiap dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'afan dibiarkan, tidak boleh digunjing. Dibiarkan dengan kemaksiatannya, dengan aibnya, tidak boleh digunjing, dibiarkan. Dibiarkan dalam pengertian tidak digunjing. Illal mujahirin, kecuali yang maksiat terang-terangan. Kecuali yang maksiat terang-terangan. Orang yang maksiat terang-terangan boleh digunjing sebatas maksiat yang dia kerjakan secara terang-terangan. Sebagaimana pembahasan depan tentang masalah riba, ada 6 jenis riba yang diperbolehkan, 6 riba yang hukumnya halal. Salah satunya adalah riba yang ditujukan kepada orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu-malu, tanpa punya rasa malu kepada Allah dan manusia. Maka dia tidak dibiarkan, namun boleh dibicarakan. Kemudian wa inna minal majanati, dan diantara tindakan al-mujun, tindakan mengumbar, tindakan tidak punya rasa malu, tidak punya tidak punya rasa malu, sesukanya dan tidak peduli dengan orang lain. Dan ini adalah sifat yang tercela. Orang itu berbuat semaunya tanpa ada rasa malu. Ayak malah rajulu bilaili amalan, seorang itu melakukan maksiat di malam hari, thumma yusbih, kemudian ketika pagi tiba Allah telah tutupi aibnya, yaitu maksiatnya. Lalu ternyata di pagi hari malah dia mengatakan, cerita sama temannya, wahai fulan, semalam aku berbuat demikian demikian. Maka orang ini qad bata, melalui waktu malam, dalam keadaan rabnya itu menutupi aibnya. Wa yusbih, non ketika pagi tiba dia menyibak tabir yang telah Allah berikan untuknya. Ya, kalau kemudian dengan redaksi ini, maka orang yang melakukan maksiat dan tidak ada yang ngonangi, tidak ada yang mergoi, dan setelah itu dia cerita kalau bermaksiat begini dan begini, itu berdasarkan redaksi yang baru saja kita baca, dia itu kesalahannya ada 2. Yang pertama dia termasuk mujahirin, kemudian yang kedua dia melakukan majanah, bertindak tanpa punya rasa malu. Dua-duanya terlarang dalam Islam. Dua-duanya tercela, terang-terangan, terang-terangan dengan maksiat ini terlarang. Ini satu maksiat. Yang lain, majanah, itu juga keburukan dan kejelekan dan sifat jelek yang terlarang dalam Islam, dan dosa yang berbeda. Dan dosa yang berbeda. Orang bertindak tanpa peduli, tanpa punya rasa malu dengan orang-orang di sekelilingnya, itu dosa yang lain. Terang-terangan itu dosa, majanah dosa yang lain. Walafdhu muslimin, dan lafad muslim, wa inna minal ijhari, dan diantara bentuk terang-terangan, wal majanati, dan tidak punya rasa malu, adamul wal majanah adamul muballati bil qawli wal fi'li. Dan majanah adalah tidak peduli, masa bodoh, tidak menggubris apa komentar orang, apa pandangan orang berkenaan dengan ucapan atau perbuatannya, itu majanah. Dan ini adalah satu hal yang terlarang dalam Islam, dan ini adalah dosa dan maksiat yang lain. Maka ada beberapa versi untuk kalimat, ada beberapa versi riwayat untuk kalimat setelah ilal mujahirin. Ada empat versi tepatnya kalau di Fathul Bari. Di sini disampaikan dua versi, dikutip dua versi. Versi yang pertama wa inna minal majanati. Versi yang kedua wa inna minal ijahari ayak malarajul bilaili amalan, dan seterusnya. Kemudian sebagian ulama kemudian menilai ini sama, namun yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari itu berbeda. Dan yang lebih bagus adalah kalau dari dua versi dan redaksi di sini, yang lebih bagus adalah redaksi yang pertama. Redaksi yang pertama. Karena redaksi yang kedua terjadi pengulangan. Kalau redaksinya pakai redaksi yang kedua terjadi pengulangan. Wa inna minal ijahar, padahal sudah mujahirin tadi. Ini termasuk mujahirin. Kalau wa minal ijahar berarti terjadi pengulangan. Namun kalau pakai redaksi yang pertama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu yang bagus. Karena berarti ada pesan tambahan. Berarti orang yang menceritakan maksiatnya, padahal dia bermaksiat dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, dia melakukan dua kesalahan. Pertama mujaharah, terang-terangan dalam melakukan maksiat, kemudian majanah yang artinya adalah tidak peduli dengan pandangan orang, berkenaan dengan perbuatannya dan ucapannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa khudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.